إن الحمد لله نحمد الله تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر المسلمين إخواني في الدين رحمني رحمكم الله الحمد لله kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas limpahan nikmat dan karunia Allah dan atas petunjuknya, yang dengan nikmat dan petunjuk Allah kita bisa beramal saleh, berjamaah salat maghrib dan zikir berdoa kepada Allah. Kita bisa duduk kembali dalam majlis ilmu ini. Dalam kesempatan yang mulia ini ingin kami sampaikan sebuah ayat yang merupakan pangkal kebaikan bagi kita kaum mukminin, dan yang akan menyelamatkan kita, di mana Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita semua dalam surat Al-Maidah di ayat yang kedua. Allah taala berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan wattaqullah innallaha syadidul 'iqab. Yang artinya, dan kalian tolong menolonglah alal bir, dalam perkara-perkara kebaikan, wa taqwa dan at-taqwa. Wa la ta'awanu, dan jangan kalian saling tolong menolong, alal ismi, dalam perbuatan dosa, wal udwan dan permusuhan. Dan bertakwalah kalian kepada Allah, sungguh Allah Subhanahu wa taala amat sangat keras azabnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk selalu ta'awun, tolong menolong, dan ini adalah merupakan satu hikmah yang luar biasa sesuai dengan sunnatullah, di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita manusia dalam posisi lemah dan membutuhkan satu sama yang lainnya. Walaupun kita orang kaya, kita tetap membutuhkan orang-orang yang tak punya. Walaupun kita orang kuat, kita tetap butuh orang-orang yang lemah. Karena Allah ciptakan manusia berpasangan dan tidak sama, maka kita harus sadar, inilah hikmah kita harus saling ta'awun. Alal birri wa taqwa. Alal bir, yakni perkara-perkara kebaikan yang Allah perintahkan. Kita harus saling ta'awun untuk mampu melaksanakan apa yang Allah perintah. Adapun dalam perkara taqwa, yakni kita harus ta'awun tolong menolong. Bagaimana kita bisa meninggalkan perkara-perkara yang Allah larang, sehingga akan terwujudlah kebaikan padanya ketika kita saling tolong-menolong dalam hal kebajikan, menjalankan apa yang Allah perintahkan, dan dalam menjauhi apa yang dilarang Allah. Karena kita manusia dikatakan oleh Allah, khuliqal insana da'ifa. Diciptakan oleh Allah manusia itu lemah. Sekuat apapun kita manusia, butuh yang lain. Tidak mungkin sanggup hidup sendiri. Lihat bagaimana orang kaya. Walaupun dia kaya raya, pasti butuh orang-orang yang tak punya. Untuk disuruhnya bekerja. Untuk menolong dirinya. Demikian pula orang yang lemah tentunya sangat butuh. Sehingga dalam perkara ini sudah Allah perintahkan yang kaya wajib mengeluarkan zakat. Diberikan kepada orang-orang yang lemah. Supaya merata rahmat Allah bagi mereka manusia. Kay la yakuna dzulatan bainal aghniya'i minkum, kata Allah. Agar kekayaan itu tidak hanya berputar di kalangan orang kaya. Tapi juga merata bagi orang-orang yang miskin dan lemah. Allah perintahkan infak, Allah perintahkan sedekah, Allah wajibkan zakat. Kemudian ya fil barakallahu fikum, prinsip yang agung inilah yang akan melahirkan saling cinta mencintai kita sesama mukmin. Sehingga Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita dalam surat Al-Asr. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat. Watawasau bilhaq, watawasau bisabr. Allah telah bersumpah dalam ayat yang agung ini, bersumpah dengan waktu, menunjukkan betapa agungnya nilai waktu bagi kita manusia. Di mana Allah menyatakan setelah Allah sumpah demi waktu, demi masa, innal insana lafi khusr, sungguh manusia benar-benar ada dalam kerugian. Lihatlah apa yang Allah tetapkan pada kita manusia pada umumnya. Secara umum manusia semua dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali mereka orang-orang yang beriman. Wa amilus shalih, dan beramal saleh. Padahal kita kadang memandang orang yang mereka diberi kekayaan harta, kita memandang dia orang sukses karena banyak hartanya, banyak kekayaannya, tinggi jabatannya, luas kebun, sawah, ladangnya. Itu ukuran manusia memandang orang itu sukses. Namun ingat, sekaya apapun manusia, setinggi apapun kedudukan manusia, jabatannya, dan seberapa mulia keturunan yang menurunkan dia, raja-raja yang ada, semua manusia ada dalam kerugian. Kecuali kalau mereka itu beriman, berilmu, dan beramal saleh. Kemudian watawasau bilhaq, watawasau bisabr. Ia mau saling tawasau, wasiat mewasiati, nasihat menasihati, untuk selalu menetapi kebenaran, dan saling nasihat menasihati untuk selalu dalam kesabaran. Lihat hadirin yang dimuliakan Allah. Ayat yang singkat, kandungannya begitu luas. Sampai-sampai kita dikatakan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, "Law ma anzalallahu jatan linnas ila hadhihi surah lakafathum." Andaikan saja Allah tidak menurunkan hujah bagi manusia kecuali ini surat, udah mencukupi. Artinya karena kandungannya begitu luas cakupannya, sehingga kalau manusia merenungkan perkara ini, tentunya dia akan sadar, berusaha melepaskan diri dari kerugian yang membelenggu. Dan tidak ada cara untuk lepas dari kerugian tersebut kecuali ia menjadi seorang yang berilmu dan beriman, ya. Kemudian ia beramal saleh untuk mengamalkan ilmunya sebagai buah dari ilmunya. Dan kemudian setelah itu ia berdakwah, menyampaikan kebenaran untuk saling menasihati sesamanya agar tetap di atas kebenaran, dan terus nasihat-nasihati untuk dalam kesabaran. Karena sungguh iwafila barakallahu fikum, akan baik dan tetap dalam kebaikan manusia kalau empat perkara ini selalu dijalankannya. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah sebutkan dalam surat At-Taubah di ayat yang ke-71 di mana Allah taala sampaikan kepada kita nasihat sekaligus peringatan bagi kita semuanya agar kita semua mukminin tersadar dan menyadari bahwa kita manusia mukminin khususnya adalah Allah sampaikan kepada kita wal mu'minuna wal mu'minat, orang mukmin laki-laki dan juga mukmin wanita, ba'duhum awliya'u ba'din, sebagian mereka adalah wali, pelindung, penolong, pembimbing, pengasuh, pengayom bagi sebagian yang lainnya, seperti seorang ayah wali bagi anak wanita. Dia harus melindungi kemana ia pergi menjadi mahramnya, membimbingnya, mengayominya, mendidiknya. Layaknya seperti itu dengan penuh kasih sayang. Demikian pula kita mukminin digambarkan oleh Allah. Kita diperintahkan untuk menjadi wali sebagiannya pada sebagian yang lain. Saling mencintai, saling melindungi, saling menolong. Ini kemestian bagi kita mukmin. Sampai-sampai digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kasih sayangnya mukmin satu sama yang lain. Disebutkan dalam hadis masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kal jasadil wahid idza istakamil 'udwun tada'a bil akhar bisahri wal huma. Permisalan mukmin laki-laki maupun wanita satu sama yang lainnya di dalam mereka saling mencintai, dalam mereka saling mengasihi, dalam mereka saling menyayangi, itu seperti satu jasad. Tentunya kita sudah bisa menggambarkan, bisa merenungkan seperti apa kepedulian anggota tubuh kita ini satu sama yang lainnya. Tidak perlu diminta, sudah saling mengerti satu sama yang lain akan keperluannya. Seperti halnya ketika mata kita kemasukan mai-mai ataupun nyamuk, otomatis tangan akan segera upaya mengeluarkannya. Atau ketika tangan kanan kita sakit, kiri akan memijitnya. Atau gatal tangan kiri, tangan kanan menggaruknya. Tanpa diminta sadar, tahu akan keperluan saudaranya. Ini yang digambarkan Rasulullah SAW, mestinya kita demikian. Kita peduli tanpa diminta sudah tahu apa yang kira yang bisa kita berikan kepada saudara kita. Secara zahir dia kekurangan, kita bisa bantu. Apalagi untuk kepentingan bersama. Seperti macam umpamanya ihwa barakallahu fikum, kita punya ma'had, kita punya pesantren, kita punya pendidikan, yang di situ kita dituntut. Apa peduli kita untuknya? Apa ta'awun kita untuk terselenggaranya pendidikan yang seperti ini? Jangan cuma kita lihat, tentunya kita punya peduli apa yang mampu kita berikan. Dan jangan kita mengandalkan satu sama yang lain. Oh sudah fulan, ah cukup fulan, tidak. Justru kita harus ikut peran aktif di mana kita bisa memberi kebaikan. Kalau tidak dengan pikiran, berikan kebaikan dengan tenaga. Karena uang tak punya. Kalau punya semuanya, uangnya bisa, pikirannya bisa, tenaganya bisa, masya Allah. Ya? Iwafillah barakallahu fikum, karena ini kepentingan bersama. Sedangkan untuk sesama kita mukmin sudah digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyampaikan kepada kita bahasanya wal mu'minu kal bunyan. Orang mukmin itu ya, al mu'minu lil mu'min kal bunyan. Mukmin yang satu dengan mukmin yang lain, beliau gambarkan kal bunyan yasuddu ba'duhu ba'dha. Mereka itu bagaikan satu bangunan yang saling mengokohkan, saling menguatkan satu sama yang lainnya. Seperti layaknya bangun antum lihat, tiang-tiang yang berdiri ini akan kokoh menyanggat atap ketika ada ring balak yang mengikatnya. Ada susunan yang lainnya terus. Seperti yang kita lihat bangunan. Tidak mungkin hanya tiang, tidak mungkin hanya pintu, tidak mungkin hanya jendela, tidak mungkin hanya atap saja, tapi semua rangkaian. Dan ifillah barakallahu fikum, barangkali kita bisa melihat diri kita, kalau kita dalam bangunan ibarat paku, sekecil apapun paku tetap dibutuhkan untuk mengokohkan dan menguatkan bangunan itu. Demikian pula walaupun kita tidak bisa secara maksimal dari sisi uang kita, harta kita, tapi kita punya tenaga, maksimalkan. Karena apa ifillah barakallahu fikum, kita diperintahkan oleh Allah untuk saling mengokohkan, menguatkan satu sama yang lainnya, punya kepedulian satu sama yang lainnya. Dan ini lihat apa yang Allah katakan di ayat ini, disebutkan mukmin laki-laki dan mukmin wanita, sebagian mereka wali bagi sebagian yang lain. Ya'muruna bil ma'ruf, mereka selalu menyuruh kepada perkara-perkara yang ma'ruf. Apa itu perkara yang ma'ruf? Adalah perkara-perkara yang Allah perintahkan dalam perkara kebaikan. Semua perkara yang dicinta dan diridho Allah yang Allah perintahkan itulah al-ma'ruf. Wa yanhauna 'anil munkar, dan mereka mencegah dari perkara yang mungkar. Adalah perkara-perkara yang mendatangkan murka Allah dari apa yang dilarang Allah. Kita diperintah untuk selalu menyuruh kepada yang ma'ruf. Kita diperintah Allah untuk mencegah apa yang berupa kemungkaran. Dan ingat ikhwah barakallahu fikum, ini tanggung jawab bersama kita seluruh mukminin. Seperti dalam lingkungan kita umamanya, kita sholat berjamaah, ada anak-anak saudara kita masih di luar, sejauh mana pedulinya kita pada mereka? Mengingatkan anak-anak kita, walaupun bukan anak kandung kita, tapi itu saudara kita punya anak, apa beratnya kita ta'awun, amar ma'ruf nahi mungkar, sambil jalan giring anak-anak, ayo ke masjid, jangan di luar, sudah mau qomat. Ini perkara yang ringan, ini perkara sekecil, tapi kalau kita tidak biasakan, tak akan ada kepedulian kita. Tapi kalau dibiasakan, insya Allah, semua mereka akan segera. Karena anak itu lihat perhatian dari kita. Kalau semua kita sepakat, yang ada siapapun yang lewat, ada masjid dulu anak-anak, ayo ditarik. Barangkali abinya sudah di masjid, dikira anak sudah ke masjid, masih tinggal di rumah. Atau abinya enggak ada, anaknya di rumah, uminya percaya dia sudah berangkat, tapi padahal mampir dengan temannya, nyangkut di sana, nyangkut di sana, nyangkut di pohon ini. Siapa yang peduli? Uminya enggak tahu di rumah, taunya ke masjid, abinya di luar. Mestinya kitalah. Dalam rangka apa ya? Ini gambaran wujudkan apa yang Allah katakan, ya'muruna bil ma'ruf, perintah kepada yang baik, cegah dari yang mungkar. Jangan dibiasakan itu terus berlangsung. Ini penting buat kita semua, karena kita sebagai bentuk mukmin satu yang lainnya adalah wali. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa yuqimuna shalah, mendirikan salat, wa yutuna zakat, dan mereka menunaikan zakat, wa yuti'una Allah wa rasulahu, mereka selalu mentaati Allah dan Rasulnya. Lihat, orang-orang yang seperti ini, Allah katakan, ulaika sayarhamuhumullah, mereka-mereka adalah orang-orang yang akan dirahmati oleh Allah, lepas dari kerugian. Mereka dirahmati oleh Allah. Nah, kalau kita semua yang merupakan satu lingkungan, semua peduli untuk menjalankan apa yang Allah perintah ini, tentunya kalau semua kita dirahmati, turun rahmat begitu besar dari Allah. Dan Allah katakan, innallaha azizun hakim, sungguh Allah Ta'ala maha perkasa, Allah maha bijaksana. Itu di dunia mereka dirahmati oleh Allah, diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi hidayah. Sedangkan di akhirat Allah katakan, wa'adallahu al-mu'minina wal-mu'minat jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa masakina tayyibatan fi jannati 'adn. Allah katakan, Allah telah janji bagi mukmin laki-laki dan mukmin wanita, sama janji Allah, yaitu jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah janji bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, kekal mereka di dalamnya. Wa masakin thayyibatan fi jannati adn. Allah beri mereka tempat tinggal yang sangat bagus berupa istana di dalam surga Aden. Waridwanu minallahi akbar, dan keriduan Allah bagi mereka itu jauh lebih besar. Dzalikal fawzul, dzalika huwal fawzul adzim, itu dia adalah merupakan keberuntungan yang paling besar. Lihat hadirnya dimulakan Allah, kita bisa terlepas dari kerugian yang membelenggu kita dan mengancam bahaya besar bagi kita, azab api neraka, dengan cara kita ta'awun alal birri wa taqwa. Tolong menolong kita selalu dalam kebajikan, dalam ketakwaan. Dan albir ini luas, ya, albir luas cakupannya. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah, Allah sampaikan kepada kita, laisal birra an tuwallu wujuhakum kibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billah wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Lihat, Allah menyebutkan albir yang kita diperintahkan Allah untuk ta'awun padanya ada dalam perkara iman kepada Allah, iman kepada yaumil akhir, iman pada malaikat dan kitab-kitab Allah, iman kepada para nabi yang Allah utus. Untuk mewujudkan iman ini kita perlu ta'awun. Ta'awunnya apa? Yang berilmu menasihati yang belum punya ilmu. Yang sudah sama-sama tahu saling mengamalkan dan saling mendorong untuk mengingatkan beramal dengan ilmunya. Sehingga ilmu yang disampaikan benar-benar dipraktekan. Supaya benar-benar terwujud iman dan amal saleh. Ini penting, Iwa, karena kadang kita ya cenderung kena penyakit malas atau lemah. Sehingga perlu saudara kita membangkitkan semangat untuk tawasau bilhaq, tawasau bisabr. Dan perhatikan yang kita harus ta'awun padanya dalam perkara albir. Di samping perkara albir menyangkut perkara iman, adalah juga wa'atal mala ala hubbihi zawil qurba. Engkau memberikan harta yang kau cintai kepada kerabat dekat, wal yatama, anak-anak yatim, wal masakin, orang-orang miskin, wabnas sabil dan ibnus sabil, wasailina wa fir riqab. Dan untuk engkau memberikan pada mereka orang yang minta-minta atau pada hamba sahaya. Wa aqamas salat wa ataz zakah. Engkau berta'awun, ya. Termasuk perkara albir ada dalam mendirikan salat, menunaikan zakat, wal mufuna bi'ahdihim, dan mereka menunaikan janji mereka. Idza ahadu, ketika adakan perjanjian di antara mereka. Wasabirina fil ba'sa'i wadh-dharra, dan mereka bersabar di dalam peperangan, di dalam musibah. Dan juga bersabar ketika datang masa-masa peceklik. Ya, mereka bersabar. Maka Allah katakan ulaikal ladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Mereka-mereka adalah orang-orang yang jujur, benar, dan mereka-mereka adalah orang-orang yang takwa. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah sebutkan secara rinci ketika kita diperintah untuk ta'awun alal bir, ini semua adalah perkara albir. Kebajikan yang harus kita tegakkan bersama. Kenapa Allah perintahkan kita ta'awun? Karena sekali lagi kita ini diciptakan Allah lemah. Kita mau makan, kita perlu nasi. Lihat, untuk menghasilkan nasi ini, petani butuh ini, butuh yang pekerja, butuh alatnya. Sekian banyak orang terlibat. Tidak serta-merta kita butuh nasi ada. Kita beli sudah jadi. Itu butuh sekian banyak orang. Menunjukkan kita ini sendiri tidak mampu. Maka ya barakallahu fikum, apalagi untuk mewujudkan kebaikan seperti pendidikan yang kita selenggarakan. Kayak daurah yang kita selenggarakan. Masjid sarana yang kita pakai untuk ibadah kita perlu dirawat, perlu dibangun. Listrik yang kita pakai untuk penerangan butuh untuk dibayar. Air yang kita pakai untuk wudu, untuk mereka yang mandi, musafir yang datang mandi, atau untuk keperluan yang lainnya, kita perlu bayar. Ini semua adalah menuntut pintu ta'awun kita semua dalam kebajikan ini. Dan kita tidak boleh apatis mengandalkan fulan, fulan, wa'alan. Ah, cukup fulan yang biasa bayar. Cukup fulan. Lalu kita di mana? Kebutuhan kita di mana? Ini yang penting buat kita, ya barakallahu fikum. Karena kita butuh rahmat Allah. Kita butuh bukti kejujuran kita di mana. Setelah kita menyatakan mukmin, beriman pada Allah subhanahu wa ta'ala, beriman pada Rasulnya. Dan ya fila barakallahu fikum, ini adalah perkara yang menyongsong untuk datangnya rahmat Allah. Kita harapkan rahmat Allah. Seperti itulah yang digambarkan Rasulullah SAW. Mukmin yang satu dengan mukmin yang lain seperti satu bangunan yang saling mengokohkan satu sama yang lainnya. Itu dalam hadis Imam Bukhari, Imam Muslim. Dan ila fila barakallahu fikum, juga beliau sampaikan dalam hadis yang lain, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Belumlah sempurna iman seorang di antara kalian sehingga ia mampu memberikan apa yang disuka bagi saudaranya seperti apa yang dia suka untuk dirinya. Lihat yang digambarkan Rasulullah SAW, kita suka memberi kebaikan kepada orang lain seperti kita suka orang lain berbuat baik kepada kita. Maka dalam ayat yang tadi Allah sebutkan termasuk albir adalah kita memberikan harta yang kita cintai kepada kerabat dekat kita, pada anak yatim, orang miskin, ibnu sabil, orang yang minta-minta, juga hamba sahaya. Ini semua adalah mereka sangat-sangat butuh perhatian kita. Kalau memang dalam keluarga kita ada yang lemah, perhatikan mereka. Apalagi kita membawa ilmu sunnah, ajak mereka dengan kemampuan kita. Semoga dengan kita bantu hartanya, keperluannya, dia akan tunduk hatinya menerima sunnah. Luar biasa nilainya. Ya, kita bantu anak-anak yatim, jangan sampai mereka terlantar pendidikannya, kekurangan makan minumnya, ya, tidak terjaga keamanannya. Kita perhatikan mereka. Juga orang-orang miskin yang perlu dipedulikan. Ibnu sabil, orang yang habis bekal dalam perjalanan. As-sa'ilin, orang yang minta-minta. Ar-riqab adalah hamba sahaya. Naam, ya fila barakallahu fikum. Ini perkara yang penting bagi kita adalah untuk senantiasa berta'awun, tolong-menolong dalam mewujudkan kebaikan tersebut. Karena kita tidak sanggup mendirikan kebaikan atau membangun satu kebaikan sendiri-sendiri, tapi kita bertuh banyak orang, banyak saudara. Seperti contoh, enggak mungkin masjid berdiri sendiri ini tanpa ada bantuan kita bersama. Begitupun penerangan ini, kita harus sama-sama. Dan ingat ya barakallahu fikum, bukan ini tasawul, minta-minta haram. Tidak demikian. Bedakan antara tasawul yang dilarang dengan tasawul dalam perkara ini, ta'awun. Ta'awun alal birri. Seperti halnya Rasulullah SAW, ketika beliau akan menyelenggarakan satu ekspansi seperti perang Tabuk ketika itu, beliau panggil para sahabat, diminta ta'awun mereka. Ditanya Abu Bakar, berapa yang kau serahkan? Umar, berapa yang kau serahkan? Utsman, berapa hartamu yang kau serahkan? Ditanya untuk mendanai peperangan perang Tabuk ketika itu. Sehingga Umar mengeluarkan separuh hartanya. Ketika ditanya Abu Bakar, berapa yang kau serahkan? Seluruhnya ya Rasulullah. Sampai beliau tanya, lalu untuk istrimu dan anakmu? Cukup Allah dan Rasulnya. Subhanallah, lihat. Ini bukan tasawul ya ikhwah, mengajak untuk ta'awun. Seperti halnya kalau umamanya ada pengumuman, dimohon para ikhwah untuk besok Ira akan cor umamanya. Ini juga membangkitkan kita untuk mengingatkan. Ya, karena enggak mungkin untuk kerja cor hanya dua orang saja, butuh tenaga banyak. Nah, kerjasama ini namanya ta'awun, mewujudkan satu kebaikan bersama. Dan ingat ya fila barakallahu fikum, ini lahan pahala buat kita, jariah buat kita, apalagi yang kita bangun adalah sarana pendidikan Quran dan Sunnah untuk belajar putra putri kita terus sampai nanti akhirnya. Selama difungsikan itulah pahala buat kita mengalir. Dan ingat ya fila barakallahu fikum, tidak ada satupun harta yang kita keluarkan, tenaga yang kita berikan, atau pikiran mungkin yang kita sampaikan pada saudara kita dalam rangka untuk membantu melepaskan saudara kita dari kesulitan, melainkan di dalamnya itu pahala besar dari Allah Ta'ala. Coba renungkan hadis berikut ini. Hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, nafasallah anhu kurbatan min kurabi yamil qiyamah." Yang artinya, barang siapa yang melepaskan dari seorang mukmin satu kesulitan, dari kesulitan dunia, Allah lepaskan dia dari kesulitan-kesulitan di hari kiamat. Kita bisa bayangkan kesulitan yang besar di hari kiamat. Bagaimana kita terlepas darinya? Di dunia inilah kesempatan kita. Kalau ada saudara kita, kita lihat kesulitan, tidak usah diminta, kita peduli tidak sama dia. Tanya apa yang bisa dibantu. Kemudian yang berikutnya, wa may yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Dan barang siapa yang memberi kemudahan bagi orang yang kesulitan, Allah akan mudahkan dia urusan-urusan di dunia dan juga di akhirat. Kita perlu ikhwah barakallahu fikum, ya, kemudahan dari Allah. Dan pintunya kita beri kemudahan saudara kita. Dan ingat, kalau kita membantu saudara kita, jangan pernah kita mengharap kebaikan balasan darinya. Sebab bisa jadi saudara kita ini tidak bisa diharap kebaikannya, tapi berharaplah kepada Allah Ta'ala. Itulah yang diajarkan kepada kita. Kalau kita melakukan satu kebaikan kepada saudara kita dengan pamrih, agar dia membuat kebaikan lagi kepada kita, ini namanya menuntut balas budi. Tapi kalau kita memberikan kepada setiap orang yang kita pandang bisa, ya, menerima kebaikan kita, berharap dari Allah pahala, itulah kebaikan diri kita sebenarnya. Seperti ucapan Imam Ahmad rahimahullah ta'ala dalam kitab Az-Zuhud, beliau mengatakan, kalau anda melakukan kebaikan hanya kepada orang yang berbuat baik padamu, itu namanya balas budi. Tapi kalau engkau berbuat baik kepada semua orang, sampai pun pada orang yang benci padamu, itulah engkau orang yang baik. Naam ya fila barakallahu fikum. Kemudian beliau bersabda, wa man satara muslima satarahullah fid dunya wal akhirah. Dan barang siapa yang menutup aib saudaranya, aib muslim, Allah akan menutup aib-aibnya di dunia dan juga di akhirat. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Dan Allah Ta'ala terus selalu menolong hambanya selama hamba menolong, peduli pada saudaranya. Lihat ikhwah barakallahu fikum, anal jaza min jinsil amal. Ini kaidah bahwa balasan dari Allah sesuai dengan amal kita. Kalau kita peduli kepada saudara kita, Allah akan peduli kepada kita. Kalau kita senang menolong saudara kita, Allah akan senang menolong kita. Sehingga kalau kita merasa susah, kenapa kok ya tidak ada orang peduli kepada kita? Bisa jadi karena memang Allah tidak menolong kita, disebabkan karena sikap kawajak yang ada pada diri kita, bakhil yang ada pada jiwa kita, itu yang menghalangi kebaikan-kebaikan dari Allah bagi kita. Lihat hadis sedemikian jelas. Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita, Allah akan tetap menolong hamba selama hamba peduli kepada saudaranya. Na'afillah barakallahu fikum. Tentunya kepedulian di sini adalah bagaimana kita punya sikap peduli dalam hal kebaikan. Sehingga kalau kebaikan secara individu kita dianjurkan seperti ini pedulinya, terlebih kebaikan yang kita lihat adalah untuk kebaikan bersama, mewujudkan bangunan atau gedung yang dipakai untuk sarana pendidikan, masjid untuk ibadah, tentunya ini kebaikan lebih besar dan kepedulian kita dituntut lebih besar di situ. Nah, ikhwah barakallahu fikum, perhatikan di zaman Rasulullah SAW, para sahabat begitu getol mereka bersemangat di dalam membangun Masjid Nabawi. Sampai pun di antara mereka ada yang tidak mampu kecuali hanya mampu menyerahkan satu batu tela tanah yang dicampur air dicetak untuk membantu masjid disusun bersama batu-batu yang lainnya. Ini mereka lakukan. Karena apa? Supaya ada peran di situ. Ada sumbangsih di situ. Ada ikut andil kita di situ. Nah, begitulah ikhwah barakallahu fikum. Dan ingat, ini semua adalah pintu pahala yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan balasannya dunia akhirat. Kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Nah, ikhwah barakallahu fikum, makanya Allah katakan di antara kita semua dalam surat Ali Imran 104, wal takum minkum ummatan yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Allah katakan dalam ayat yang agung ini, dan mestinya ada di antara kalian satu umat, sekelompok orang yang senantiasa menyeru pada kebaikan, mengajak kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah pada yang mungkar, maka mereka-mereka itulah orang-orang yang bahagia. Siapa di antara kita enggak ingin bahagia? Siapa yang tidak ingin mewujudkan kebahagiaan? Maka jawabnya ikhwah, kalau benar kita inginkan kebaikan dan kebahagiaan, kalau benar kita inginkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, amalkan firman Allah tadi dalam surat Al-Maidah ayat yang kedua, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan Allah ingatkan kepada kita untuk bertakwa selalu kepada Allah. Allah ancam sungguh azab Allah amat sangat pedih. Ya fila barakallahu fikum, mungkin ini nasihat yang bisa kami sampaikan untuk mengisi waktu kosong karena Ustaz belum datang. Mudah-mudahan nasihat ini bisa menggugah kita semua untuk introspeksi diri dan membenahi diri dalam mengamalkan firman Allah Ta'ala ini, untuk kita tidak rugi dunia dan akhirat, yaitu kita harus tumbuhkan selalu kepedulian kita dalam ta'awun alal birri wa taqwa. Jangan kita mengabaikan kesempatan, karena sungguh kita tidak tahu dengan amal mana kita dapatkan surga dan ampunan Allah, di amalan yang mana kita dapatkan rahmat Allah. Jangan kita berbangga dengan amal yang sudah kita lakukan, karena belum tentu itu diterima Allah Ta'ala. Tapi kita berharaplah selalu, mudah-mudahan ini amal kebaikan, jalan yang terbaik buat kita untuk mendapat rahmat Allah Ta'ala. Dan jangan sampai kita ini luput. Karena kata Rasulullah SAW, naam innamal a'mal bil khawatim, amal kita tergantung pada penutupnya. Jangan sampai kita menutup akhir kehidupan kita dengan maksiat, tapi ketika ada kesempatan berbuat baik, lakukanlah. Semoga kita selesai berbuat baik, kita dipanggil Allah dalam kebaikan, dalam kebaikan. Naam barakallahu fikum, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan kami sampaikan kepada seluruh warga Kampung Muhajirin, bagi ikhwan seluruhnya warga Kampung Muhajirin, bahwa besok Ahad kita adakan kerja bakti cor bangunan untuk madrasah, bangunan untuk pendidikan banat yang ada di sebelah masjid kita ini. Semoga semua bisa hadir dengan selamat dan sehat supaya kerjaan lebih cepat. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.